إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معاشر المسلمين هدر جمع جمعة رحمني ورحمكم الله. الحمد لله مليلة تسلم يسمى جدك الشكر إذا كبر الله سبحانه وتعالى segala kenikmatan dan anugerah yang senantiasa dilimpahkan kepada kita untuk kita bisa diberikan banyak kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita menjalankan bakti kita dan pengabdian kita kepada-Nya. Marilah kita senantiasa memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ketakwaan kita, ubudiyah kita, bakti kita kepada-Nya. Sekaligus juga untuk kita senantiasa introspeksi diri kita dengan apa yang kita jalani, untuk kita muhasabah sebelum tidak tiba datangnya yaumul hisab, sebelum amalan-amalan kita dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kebahagiaan yang kita harapkan, kebahagiaan yang kita dambakan, namun demikian itu semuanya dalam membutuhkan kepada asbab untuk kita senantiasa mencari asbab sa'adah. Bagaimana kita mencari sebab-sebab kebahagiaan? Dan walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah membentangkan kepada kita akan pintu-pintu rahmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah membukakan kepada kita akan pintu-pintu keberkahan-Nya yang tentunya kita umat Islam, orang-orang yang beriman adalah senantiasa bagaimana untuk bisa mendapatkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang itu lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh manusia dari harta benda dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ibadi la khaufun alaikum wa la antum tahzanun, wahai hamba-hamba, tidak ada rasa takut atas kalian dan juga tidak ada rasa sedih. Alladzina amanu biayatina wa kanu muslimin. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami dan mereka senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan bisyarah, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada rasa sedih bagi mereka dan tidak akan ada rasa takut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambutnya dengan penuh sukacita. Allah Subhanahu wa taala menghibur kepada kita. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. masuklah kalian ke dalam surga. Bisyarat, berita gembira, sambutan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman dan senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuklah kalian ke dalam surga, kalian dan juga istri-istri kalian. Yutafu alaihim bisihab min dhahabin wa aqwab. Akan dikelilingkan kepada mereka dengan nampan-nampan dari emas dan juga gelas-gelas dari emas. Fiha ma tashtahihi al-anfus wa talazzu al-a'yun wa antum fihi khalidun. Di dalamnya ada sesuatu yang menyenangkan jiwa dan juga dipandang sedap oleh mata. Mata pun melihatnya dengan penuh kebahagiaan. Wa antum fihi khalidun, dan kalian di dalamnya akan kekal. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisyarat dari Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang senantiasa menyambut akan panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah tiba saatnya untuk kita senantiasa, sudah tiba saatnya untuk kita kembali dan kembali pada panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala yang akan membahagiakan kepada kita, yang akan menghilangkan gelisah kita, yang akan menghilangkan rasa sedih kita, adalah sambutan dengan panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan kita bulan suci Ramadan, saatnya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya untuk kita berbenah diri. Saatnya untuk kita senantiasa mengintrospeksi diri kita sekaligus menempa jiwa kita di bulan yang mulia ini, untuk kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mendapatkan asbabus sa'adah, sebab-sebab kebahagiaan, di mana Allah Subhanahu wa taala menumpahkan semua atau menumpahkan banyak dari rahmatnya, dari anugerahnya di bulan yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, inna lillahi utaqa. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala ada manusia-manusia yang dibebaskan dari siksa api neraka siang dan malamnya di bulan Ramadan. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, saat yang untuk kita memenuhi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya tiada lain agar kita senantiasa mendapatkan yang terbaik dengan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kebahagiaan adalah merupakan dambaan setiap insan yang beriman. Maka untuk mendapatkannya itu, mari Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bagi kita jalan, wa hadainahu najdai, dan dia menunjukkan dua jalan, jalan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dan jalan kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salam al-afiyah. Maka marilah kita menyambut dengan amalan-amalan yang baik, dengan siyam wal-qiyam, dengan sadaqah, dengan berbagai amalan-amalan kebajikan di bulan suci Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, sambutlah, datanglah dari bulan yang agung ini dengan amalan-amalan yang baik, dengan amalan-amalan yang menyebabkan kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jangan mudahkan Allah Subhanahu wa taala, marilah untuk benar-benar kita senantiasa memanfaatkan kesempatan dan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk kita mendapatkan maghfirah, dan kesempatan untuk kita mendapatkan aitqum minan nar, pembebasan dari siksaan api neraka. Karena sesungguhnya hukuman dan siksaan Allah Subhanahu wa taala sedemikian berat Bagaimana wasiat dari Ka'ab bin Umar bin Khattab yang mengatakan walladzi nafsi biyadi inna li jahannama yawmal qiyamati zukratun wa li zukratiha la yabqa malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal illa kharrajatiya ala rukbatayhi yaqulu nafsi nafsi la amliku illa nafsi. Demi yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya jahannam ini di hari kiamat memiliki zakrah, memiliki luapan-luapan dari panasnya, jilatan-jilatan dari panasnya, dan dari panasnya ini tidak tersisa malaikat yang dekat, tidak pula nabi yang diutus, kecuali akan tersungkur karenanya, tersungkur di hadapan kedua betisnya, di hadapan kedua lututnya, sambil mengatakan nafsi nafsi la amliku illa nafsi, jiwaku dan jiwaku, aku tidak punya kuasa kecuali jiwaku sendiri. Ma'asyiral muslimin, hadirin dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sedemikian dahsyatnya, sedemikian membahayakannya, yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waqudaha an-nas wal hijara alayha malaa'ikatun ghilaadun shidaad la ya'suna Allah ma amarahum yaf'aluna ma yu'mar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya tiada lain adalah manusia dan batu. Di dalamnya ada malaikat-malaikat yang bengis. Di dalamnya ada malaikat-malaikat yang bengis dan kasar, yang mereka tidak pernah maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka senantiasa menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Maka ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, keutamaan di bulan Ramadhan, di mana Rasulullah s.a.w. mengatakan, jika tiba bulan suci Ramadhan, maka dibukalah pintu-pintu surga, dan ditutuplah, dan tidak ada satu pun yang tertutup, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan tidak ada satu pun yang terbuka. Wasursilati syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Saatnya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saatnya untuk kita senantiasa menyambut dari panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saatnya untuk kita mentraining jiwa kita agar lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala ini semuanya, kesempatan-kesempatan ini tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka ingatlah, anggota tubuh kita semuanya akan berikan kesaksian dengan apa yang kita lakukan dalam kita tatkala kita melakukan hal-hal yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, hatta idza ma ja'a syahida 'alaihim sam'uhum wa basaruhum wa juluduhum bima kanu yaf'alun. Tatkala mereka datang di yaumil qiyamah, tatkala mereka datang di hari persidangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka memberikan kesaksian kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan bahkan kulit-kulit mereka dengan apa yang dahulu mereka lakukan di dunia. Waqalu li juludihim bima shahidtum 'alaina, mereka mengatakan kepada kulit-kulit mereka, mengapa kalian menghujat kepada kami? Mengapa kalian menghujat kepada kami, memberikan kesaksian yang buruk kepada kami? Qalu anzaqana Allahu alladhi anzaqa kulla syai'. Mereka mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kami bisa berbicara, sebagaimana Allah Maha Kuasa untuk menjadikan segala sesuatu itu bisa bisa. Wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilayhi turja'un. Ialah Allah telah menciptakan kalian di awal penciptaannya, dan hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Ma'asyar muslimin, inilah yang hendaknya kita senantiasa menyadari diri kita. Wa ma kuntum tastatirun an yashhada 'alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum wala dhannantum anna Allah la ya'lamu katiran mimma ta'malun. Dan kalian tidak bisa bersembunyi, kalian tidak bisa menutupi diri dengan apa yang nantinya akan disaksikan kepada kalian, pendengaran, penglihatan, dan kulit-kulit kalian memberikan kesaksian. Namun sungguh kalian telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak banyak tahu dengan apa yang kalian lakukan. Asyhadu muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita sambut bulan suci Ramadan. Tiada lain adalah agar anggota tubuh kita memberikan kesaksian yang baik kepada kita. Bumi yang kita pijak pun juga berikan kesaksian yang baik kepada kita. Di saat bumi yang kita pijak berimbu akan berikan kesaksian. Maka jangan dikira tempat kita berpijak, di mana kita duduk, di mana kita berjalan. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Hari itu bumi pun berbicara dengan berita-berita ini. Bi anna rabbaka awha laha. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan badannya untuk menyampaikan berita-berita tentang apa yang dilakukan oleh anak manusia di muka bumi ini. Maka ini jangan melihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tembok bisa bicara. Bumi yang kita tidak bisa berbicara akan berikan kesaksian khairan atau syarra, baik ataupun buruk. Maka ini tidak menjadikan perhatian bagi kita di hari yang tidak ada lagi pembelaan, di hari yang tidak ada lagi bermanfaat harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang selamat. Maka marilah kita sambut bulan suci Ramadan dalam rangka untuk tazkiyatun nafs, untuk mensucikan jiwa kita, untuk membersihkan hati kita, untuk kita menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita untuk kita senantiasa berjalan di atas tuntunan menuju ridha-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu liyadzalikal qadir alaihi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayat wa dhikr hakim. أقول ما تسمعون فاستغفروا الله لي ولكم وليس للمسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله على إحسانه أشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم شأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. معاشر المسلمين هديني برحمة الله سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم telah memberikan kepada kita banyak kabar gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya. Man qama ramadhana imanan wa qisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang menunaikan qiyamul lail, salatut tarawih di bulan Ramadhan, akan diampuni dosa-dosanya. Man sallama al-imami hatta yansarif, kutiba lahu salatul lail kullih. Barang siapa yang salat bersama imam, salatut tarawih bersama imam sampai selesai, maka akan ditulis baginya salat malam semalam suntuk. Ma'asyar muslimin, saatnya untuk kita mendulang pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diwasiatkan, innal laila wan nahara khazanatan. Sesungguhnya siang dan malam adalah merupakan dua simpanan. Fadhuru ma tadauna fiha. Maka perhatikan apa yang kalian letakkan dalam simpanan ini. Saat yang kita menabung, saat untuk menambah pundi-pundi amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana seorang berpuasa, sebagaimana kata Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, as-sa'im bi lailihi wa naharihi fi ibadah. Seorang berpuasa siang dan malamnya dalam ibadah. Siangnya sha'imun sabir. Siangnya dia berpuasa dan sabar. Malamnya qa'imun syakir. Malam harinya dia makan dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yustajabu lahu du'a'u, akan dikabulkan doa-doanya siang dan malamnya. Saat untuk kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat untuk kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pintunya tidak pernah tertutup yang murka manakala tidak mau berdoa kepadanya. Udhu'u yastajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna 'ibadatihi sayadkhuluna jahannama madakhiri. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepada, jadi dalam hal ini tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, digolongkan orang-orang yang sombong dan akan dimasukkan ke dalam jahannam dengan penuh kehinaan. Maka ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat berpuasa, di saat berbuka, dan di saat malam hari ini. Demikian pula banyak-banyak kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar lepas dari bulan Ramadan, terampuni dosa-dosa kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Ramadan ila Ramadan, kafaratul lima bainam. Dari Ramadan yang satu kepada Ramadan yang berikutnya, adalah penembus dosa di antara keduanya. Maka, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, saatnya untuk kita menembus dosa-dosa kita. Saatnya untuk kita menutup kesalahan-kesalahan kita dengan berbagai kebajikan menyambut bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk hamba-hambanya senantiasa bertakwa kepada-Nya sampai kita menghadap kepada-Nya. Innahu wadzalika al-qadir alaihi. Ala sallu ma dallahi ala rasulil huda. Faqad amarakum Allah bidzalika faqad innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faqala 'alaihi salatu wassalam, man shalla 'alayya salatan shallallahu 'alaihi biha ashra. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أنس الإسلام المسلمين، اللهم أنس الإسلام المسلمين، اللهم أنس الإسلام المسلمين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بسوء فجر تدبيرهم تدميرهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم من الحق رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، سكينة خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو أصل أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها مآلنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به بيننا وبين مصائب الدنيا. اللهم متعنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من آدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. باقي الصلاة.